ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله وأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga mau meringankan tangan dan meringankan kaki untuk menuju rumah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah yang membuat dada kita lapang, mau tunduk dengan perintah Allah, mau mempelajari jazakallahu khairan kalamullah, mempelajari kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan taufik hidayah dari Allah, niscaya hati ini sempit untuk hadir di majelis ilmu. Hati ini berat untuk mendengarkan kalamullah dan sunnah Rasul. Hati ini merasa tidak nyaman bergabung, duduk bersama kaum muslimin. Maka wajallah yang menakdirkan kita lapang dadanya, yang menakdirkan lapangnya dada kita sehingga mau mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah di salah satu di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Kita masih membaca di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, atau yang disebut dengan da'wat dawa, penyakit dan juga obatnya. Dan masih membaca, masih membahas tentang permasalahan asar zunub, pengaruh jelek dosa. Ikhwat fillah, tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari perbuatan dosa. Pasti kita pernah melakukan perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata, seluruh manusia kata Rasulullah pasti punya dosa, pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang berbuat dosa adalah yang tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar supaya kita tidak meremehkan perbuatan dosa, agar supaya kita takut untuk melakukan perbuatan dosa, maka kita tahu dulu apa pengaruh-pengaruh jelek dari perbuatan dosa. Atharuz zunub, pengaruh-pengaruh jelek dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, silakan. Siapa yang mencatat pada waktu yang lalu? Fakih, apa pengaruh jelek perbuatan dosa? Satu. Nah, lupa. Barakallahu fikum. Ini kalau enggak mencatat jadi hilang sia-sia ilmu yang didapati. Qayyudul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan mencatat. Kalau dicatat kemudian dihafal sehingga harta kalian yang mahal ini tidak hilang. Nah, ini lebih mahal dari emas dan perak. Lebih mahal dari emas dan perak. Maka diikat, disimpan ilmu tersebut. Nah, Fikri. Hah? Susah ngapal. Nah, barakallahu fikum. Kalau gitu, jangan dihafal, ditulis. Setelah itu, dimasukkan dalam dada. Nah, sehingga enggak lupa. Pengaruh dari makanan. Masya Allah. Zaki. Pengaruh dosa. terhalangnya rizki. Barakallahu fikum. Seseorang akan terhalang rizkinya ketika dia berbuat maksiat. Ketika dia berbuat dosa, maka dia terhalangi untuk mendapatkan rizki. Susah hidupnya. Naam, semua upaya dan usaha sudah coba. Namun, selalu gagal. Kalaupun dapat rizki, enggak barokah. Hilang-hilang saja. Kurang terus. Tidak pernah merasa cukup. Dan digunakan bukan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal-iyadzubillah. Terus yang berikutnya, Toha. Terhalangi dari ilmu nafi'. Seseorang terhalangi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada saja caranya Allah untuk menghalangi dia untuk mendapatkan ilmu. Karena memang dosa dia. Dan dia berhak untuk terhalangi mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu cahaya dan dosa itu adalah kegelapan. Maka ketika seorang itu bermaksiat, dia akan terhalangi mendapatkan ilmu. Padahal ilmu membimbing kita, menerangi kita di dalam melewati, menjalani kehidupan di muka bumi ini, agar sampai kepada keridhaan Allah, sampai ke dalam jannah Allah. Ilmu yang meneranginya. Namun ketika seseorang terhalangi mendapat ilmu, dia gelap, berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Terkadang terperosok ke dalam lubang, terkadang jatuh dalam jurang, terkadang terinjak binatang berbisa, ular dan yang lainnya, karena gelap. Tep, yang berikutnya putra. Nah, Zulfa. Timbulnya? Nah, kegelapan hati, gelap hatinya. Barakallahu fikum. Alam Syah, terhalangi dari beramal soleh. Wahyu, gerbangnya kekufuran. Apalagi ya, yang kita sudah baca kemarin. Nah, Yakub, gunda gulana, ragu-ragu, tidak nyaman, tidak terentam hidupnya. Nah, gunda gulana, merasa tidak nyaman, tidak tentram, bergabung bersama Ahlussunnah itu enggak nyaman, menghindar, merasa kotor, merasa tidak pantas duduk bersama orang-orang soleh. Waliyadzubillah. Ketika dia menjauh dari orang soleh, maka dia dekat dengan orang-orang toleh. Sehingga semakin parah. Waliyadzubillah. Mukhlis, apalagi pengaruhnya? Terhalangnya doa. Nah. Barakallahu fikum. Ilyas, Taib, maksiat itu apa sih? Usman, sebutkan contoh perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Contohnya apa? Hah? Mengejek orang, dosa. Zaifa, apa lagi? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Yang kenceng? Menyembah kepada selain Allah. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Idris, apalagi perbuatan dosa? Mencuri, na'udzubillah. Hati-hati, ya. Pengaruhnya sangat bahaya. Sulit menghafal. Nah, rezeki terhalangi. Gelapnya hati. Nah, siapa lagi? Ilham. Durhaka dan orang tua. Dosa, maksiat. Nah, apa lagi? Siapa? Ya. Membunuh, membunuh apa ini? Membunuh cicak? Membunuh orang? Oh iya, dosa besar ya. Membunuh kaum muslimin. Kalau membunuh cicak boleh, kalau jengking boleh, ular boleh. Membunuh kaum muslimin haram. Barakallahu fikum. Termasuk dosa, termasuk maksiat. Apa lagi? Ibrahim, merokok. Oh. Dengar tuh fatwa dari nah Nanda Ibrahim, rokok itu perbuatan dosa, maksiat. Hati-hati, pengaruhnya besar dan banyak sekali. Apalagi Bukhari, ghiba, menceritakan aib orang lain, menceritakan kekurangan orang lain dalam keadaan dia tidak ada. Taib, Fadlan, apalagi perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Sebelahnya berzina, na'udzubillah minaz zina, perbuatan dosa besar, berzina. Naam, pacaran dan semisalnya. Fadlus somat. Menyakiti tetangga, masya Allah, dengan lisan, dengan ucapan, perbuatan, ini perbuatan dosa dan maksiat. Wa minha, dan diantaranya kata Ibn Rajab rahimani wa rahimakullah, Ibn Qayyim ya, berkata Ibn Qayyim al-Jauzi rahimah ta'ala, diantara pengaruh jelek dosa yaitu zulmatun ya taib. Taib. Zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Dia akan dapati dalam hatinya kegelapan, kegelapan yang hakiki. Hatinya betul-betul gelap. Yahissu biha kama yahissu bi zulmatil al-lail al-bahimi idza lahamma. Dia dapati naam hatinya itu seperti dia mendapati malam, kegelapan malam apabila malam itu semakin pekat. Malam kalau semakin malam itu semakin gelap. Berbuat dosa ada titik hitam, berbuat dosa lagi titik hitam lagi, sehingga gelap hatinya. Semakin lama semakin banyak, semakin hitam, bahkan hatinya bisa terbalik seperti naam pantatnya kuali. Pernah lihat kuali? Kalau dibalik hitam enggak? Hitam. Sehingga kalau sudah terbalik, maka cahaya enggak bisa masuk, ilmu enggak bisa masuk. Kena gelap. Karena sudah terbalik. Wal iyadzu billah. Fatasiru zulmatul ma'siyati li qalbihi ka zulmatil hissiyati li basarihi. Maka dia dapati kegelapan maksiat pada hatinya seperti gelapnya pandangan matanya. Seseorang kalau matanya gelap, meraba-raba dia. Ya kan? Kalau enggak bisa melihat, dia meraba-raba. Terkadang terjatuh. Nah, dalam lubang, terkadang jatuh dalam jurang, terkadang terinjak binatang buas dan yang lainnya. Fa inna ta'ata nur, karena sesungguhnya ketaatan itu adalah cahaya. Wal ma'siyat, wal ma'siyah zulmatun, dan sedangkan kemaksiatan itu adalah kegelapan. Kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan itu adalah cahaya, kita terbimbing. Namun ketika kita coba-coba melakukan kemaksiatan, penasaran, ingin tahu, kemudian bermaksiat, maka tertutupi cahaya tadi dengan kegelapan. Semakin banyak kemaksiatan, semakin gelap. Tertutup. Lihatlah siang, terang benderang. Tetapi bisa tertutupi naam dengan malam sehingga gelap. Maka ketika Allah sudah berikan cahaya, Allah berikan nur, Allah berikan ilmu, maka jaga ilmu itu. Jangan kotori dengan gelapnya kemaksiatan. Jangan tutupi, jangan tutupi cahaya tersebut dengan gelapnya perbuatan dosa dan maksiat. Wa kullama qawiyatiz zulmatu izdadat hayratuhu. Maka tatkala semakin kuat, semakin bertambah kegelapannya, semakin bertambah kegelapannya, semakin bertambah bingung pula itu hati. Hati ini jadi bingung karena gelap. Seperti orang yang berjalan di malam hari, bingung lewat mana ini. mau pulang enggak tahu jalan, mau pergi kemana, asal jalan tahu-tahu terjatuh. Nah, banyak mara bahaya yang dia akan hadapi. Maka semakin bertambah kemaksiatan yang kita lakukan, hati ini semakin bingung. Hatta yaqa'a fil bid'i wad dalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yash'ur, sampai-sampai dia pun terjatuh dalam perbuatan bid'ah wad dalalah, dan terjatuh dalam perbuatan kesesatan wal umuril muhlikah, dan dia terjatuh dalam perkara-perkara yang membinasakan dirinya wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak sadar, tok-tok terjatuh. Namanya orang buta, berjalan tanpa cahaya, tanpa bimbingan cahaya. Dia gelap dengan kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga dia terjatuh dalam berbagai macam kebid'ahan, kesesatan dan kebinasaan. Akhirnya dia binasa. Wahuwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak sadar, tok-tok sudah terjatuh. Ka'ama ukhrija fi zulmatil lail yamshi wahdah, seperti seseorang yang buta keluar di malam hari dalam keadaan tidak ada yang membimbingnya, seorang pun, sendirian, entah kemana dia pergi, bawa tongkat, meraba-raba. Nah, demikian keadaan orang yang bermaksiat, yang tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan kemaksiatan, tidak berhenti dari perbuatan dosa yang macam-macamnya sudah disebutkan oleh anak-anak tadi, dan masih banyak segudang berbagai jenis kemaksiatan lagi. Jika terus dikerjakan, maka akan buta hatinya, bingung hatinya, enggak jelas mau kemana, tidak tahu tujuan. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, jangan remehkan perbuatan dosa walaupun kecil, karena bahayanya sungguh sangat mengerikan. Wa taqwa hadhil zulma hatta tadhharu fil ain, semakin bertambah kemaksiatan yang dilakukan, semakin gelap hatinya, sehingga naiklah kegelapan hati tersebut kepada matanya, matanya pun akhirnya gelap. Summa taqwa hatta ta'lu wal wajha, ketika matanya pun mulai gelap, maka menyebar ke wajahnya, wajahnya pun mulai gelap, tidak bercahaya. Bukan pengaruh kulit. Ada orang tuh kulitnya hitam, putih, sawo matang dan yang lainnya. Ini hitam karena pengaruh dosa. Tidak bercahaya. Karena hitamnya hatinya naik ke matanya, dia masih bermaksiat juga, maka bertambah hitam di maka menyebar hitamnya di wajahnya. Wa tasiru sawadan fihi, maka wajahnya pun menghitam. Hatta yarahu kull ahad, sampai-sampai seluruh orang bisa tahu bahwa dia ahli maksiat, bisa dilihat dari wajahnya. Hati-hati dengan orang itu. Loh, kok kamu seuzon, nampak di wajahnya orang jahat itu tuh. Nam, orang jadi khawatir, jadi takut dari penampilan wajahnya yang hitam, yang tidak bercahaya karena saking banyaknya melakukan berbagai macam kemaksiatan. Inna firasatul mu'min hakun, atau firasatul mu'min hakun au kama qad, sesungguhnya firasat seorang mu'min itu benar. Allah alam iswab, tentang kedudukan hadis ini, apakah sahih atau tidak. Yang jelas, seseorang itu akan bisa tahu, ini ahli maksiat, karena banyaknya dosa-dosa, sehingga gelapnya wajahnya. Na'udzubillah. Qala Abdullah ibn Abbas, berkata Abdullah ibn Abbas, inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi, sesungguhnya pada kebaikan itu mengandung cahaya pada wajah. Kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan, wajah kita akan bercahaya. Wajah kita akan bercahaya. Wa nurun fil qalbi, dan hati kita akan bercahaya. Satu ketaatan kita lakukan, mulai timbul cahaya. Wajahnya bercahaya, hatinya bercahaya. Wa sa'atan fil rizki, dan luasnya rizki. Tidak dicari, rezeki itu datang sendiri. Sampai kebingungan, enggak mampu lagi untuk mengelolanya, rezeki datang. Luasnya rezeki. Wa quwwatan fil badan, dan tubuhnya sehat. Darah normal, tekanan normal, ini sehat, ini kuat. Kuat. Karena dia menjaga agama Allah, maka Allah juga jaga badannya. Wa quwwatan fil badan, dan kuat badan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, ketika seorang melakukan ketaatan menimbulkan rasa cinta pada seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, bukan saja teman, musuh pun senang. Nah, baik sebenarnya orang itu. Bahkan hewan pun cinta dengannya. Hewan peliharaannya senang dengan dia. Sebaliknya, wa innalisayyi'ati sawadan fil wajhi, sesungguhnya kejelekan, kemaksiatan, perbuatan dosa akan menimbulkan hitam pada wajah. Wa zulmatan fil qalbi, akan menyebabkan hitamnya pada hati. Wa wahnan fil badani, dan akan menimbulkan kelemahan pada badan. Inginnya tidur terus. Malas bekerja. Nah, malas melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Lemah badannya. Ini sakit, ini enggak kuat, segala macam. Waliyadzubillah. Wa naqasan fir rizqi, dan berkurang rizkinya. Ini pengaruh maksiat. Wa bughdatan fil qulubil khalqi, dan mengakibatkan, menyebabkan timbulnya rasa benci dalam hati para makhluk. Baik musuh maupun teman. Teman saja, nah, benci. Apalagi musuh. Karena perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ikhwati fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini pengaruh dosa yang ke-6. Yaitu kegelapan pada wajah, pada mata, pada hati. Ini bahayanya kemaksiatan. Karena buta, akhirnya terjatuh dalam perbuatan bid'ah, kesesatan, dan perkara-perkara yang membinasakan. Wah, pengaruh dosa jelek, pengaruh jeleknya dosa yang berikutnya, yaitu yang ke-7, annal ma'asiya tuhinul qalba wal badan. Bahwasanya maksiat akan melemahkan hati sekaligus melemahkan badan. Hati jadi lemah untuk melakukan ketaatan, badan pun lemah, malas untuk melakukan ketaatan. Bahwasanya kemaksiatan melemahkan hati dan badan. Amma wahnu halil qalbi, adapun pengaruhnya melemahkan pada hati, fa amrun zahir, innam bisa dilihat secara zahir. Balla tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Bahkan terus menerus tubuhnya melemah sampai-sampai matinya hatinya. Karena hatinya hitam, pekat dengan perbuatan dosa dan maksiat, dan tidak bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa-dosa dan maksiatnya. Bahkan dia tambah lagi dia maksiat yang lainnya, dengan jenis yang lainnya, diulangi lagi. Maka hatinya lemah, secara otomatis badannya ikut lemah. Nah, badannya ikut lemah. Wa amma wahnuha lil badani, adapun pengaruh dosa, pengaruh maksiat melemahkan badan, fa innal mu'min quwwatuhu min qalbihi, maka sesungguhnya seorang mukmin kekuatannya itu berasal dari hatinya. Kekuatan badan seorang mukmin itu berasal dari hatinya. Maka pelihara hati, jangan sampai memiliki penyakit hati, iri, dengki, kecewa, marah, menyebabkan badan ini malas untuk beramal. Eman-eman, jaga hati. Jangan mendengarkan orang yang ghibah. Kalau ada orang yang ghibah, menjauh. Kenapa? Karena hatimu nanti akan sakit. Kalau hatimu sakit, badanmu malas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena pengaruh maksiat, pengaruh dosa akan menyebabkan melemahnya badan. Karena sungguhnya seorang mukmin kekuatannya dari hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu, maka tatkala semakin kuat hatinya, qawiya badanuhu, kuat pula badannya. Sehingga walaupun jauh dia datangi untuk melakukan ketaatan, semangat dia. Nah, dia lakukan selama itu perkara yang Allah ridhoi, dia kerjakan. Berbeda dengan fajir, berbeda dengan pendosa. Fa innahu wa in kana qawiyal badan, sekalipun pendosa nampak di badannya itu kuat, wih gerotnya, tangannya besar, nah, ininya gemuk besar. Nah, wa in kana qawiyal badan, sekalipun badannya besar, fahuwa adhafu syai'in indal hajah, namun dia ada selemah-lemah sesuatu, adalah orang yang paling lemah ketika dibutuhkan. Ayo jihad yuk. Aduh, anak saya masih kecil. Ayo taklim yuk. Ayo jauh nian. Nah, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, banyak alasan yang keluar dari hatinya melalui mulutnya. Kenapa dia lemah? Tidak semangat? Karena hatinya sakit. Maka hilangkan rasa kecewa. Hilangkan dendam. Hilangkan marah. Hilangkan penyakit-penyakit hati. Karena penyakit itu akan menyebabkan kelemahan pada badan. Dan juga kelemahan pada hati. Hatimu lemah. Kalau hatimu lemah, maka lemah pula anggota badanmu. Sekalipun badanmu besar, tetapi sangat lemah ketika dibutuhkan. Fatakhunuhu quwwatuhu ahwaj ma yakunu ila nafsihi, maka ternyata kekuatanmu, kekuatannya menyelisihinya. Padahal kalau dilihat dari besarnya badan, seharusnya dia mampu melakukannya. Kerja bakti malas, capek, rasanya enggak kuat. Padahal badan besar, makan banyak. Tapi kenapa malas? Karena hatinya sakit. Menyimpan rasa dendam, kecewa, marah, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Sehingga lemas juga untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Fata'ammal quwwata abdani Farisa war-Rum. Maka perhatikan, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, maka perhatikanlah kekuatan badan orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Kuat-kuat. Gladiator-gladiator. Besar-besar. Bidang-bidang dadanya. Pernah latihan terus-menerus. 6. Angkat besi. Sekian ratus kilo kuat dia. Seperti Hercules-Hercules. Perhatikan kekuatan badan orang-orang Persia dan Romawi. Kaifa khanatuhum, bagaimana ternyata kekuatannya menyelisihinya, berkhianat kepadanya. Ketika perang, ketika diajak bertempur, banyak alasannya. Nah, tapi kalau untuk pamer, untuk ria, unjuk gigi, kuat dia. Untuk mendapatkan dunia, tetapi untuk beramal, beramal soleh, kalaupun berangkat jihad atau berangkat perang untuk memerangi kaum muslimin, bukan jihad berarti, ketika dia mengikuti perintah komandannya untuk memerangi kaum muslimin, gemetar badannya. Padahal tubuhnya besar, lengannya kekar. Ketika lihat kaum muslimin, kurus-kurus, tapi lincah-lincah. Maju ke medan perang. Malah seakan-akan tidak takut mati. Malah mencari mati. Untuk mati syahid. Semakin pucat dia. Wah, kaum muslimin kecil tapi berani sekali. Orang-orang kafir gemetar. Akhirnya minum, apa namanya? Khomer. Minum. Minum minuman keras supaya enggak sadar. Melayang-layang otaknya, wah udah, berani dia. Nembak sembarangan. Sampai komandannya sendiri dia tembak, namanya orang mabuk. Lihatlah bagaimana besar dan kuatnya badan orang-orang Romawi dan Persia. Ternyata kekuatannya berkhianat kepada dirinya sendiri. Awajamakanu ilaiha waqaharuhum ahlul iman bikuwati abadanihim wakulubihim. Yang sebenarnya kalau lihat dari tampangnya, besarnya, ini orang kuat ini, mampu bawa mortir, bawa tank baja dan lainnya, tapi ternyata mereka tidak mampu, walaupun badan besar, tapi ciut nyalinya karena hatinya banyak kena penyakit, karena mereka senantiasa berbuat dosa dan maksiat, maka hatinya gelap, sehingga lemah hatinya untuk beramal, sehingga lemah pula badannya. Maka jangan takut ketika berjihad melawan orang-orang kafir, sebesar apapun badannya, hadapi. Karena mereka itu lemah pada hakikatnya. Tapi saat dalam film, itu film. Rambo, kayaknya hebat, segala macam, itu hanya film. Kenyataannya, mereka getar, gentar, dan takut kepada kalian. Maka, bukan hanya senjata yang canggih yang kalian butuhkan, tetapi kekuatan iman. Nah, karena imannya seorang mukmin itu menyebabkan badannya menjadi kuat. Kekuatan badan seorang mukmin itu berasal dari keimanannya. Oleh sebab itu mereka berupaya merusak keimanan kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin supaya imannya rusak? Mereka ingin jadikan kaum muslimin itu cinta dengan musik. Nah, sehingga asyik untuk berasyik-asyik, bermaksiat, berbuat dosa, berzina, na'udzubillah zina, dan perbuatan dosa yang lainnya. Kalau sudah pemudanya lalai dengan perkara-perkara maksiat, lalai dari ketaatan pada Allah, dan sibuk dengan kemaksiatan, baru mereka akan menghancurkan kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, dan membantai mereka. Maka hati-hati dari kemaksiatan. Sekecil apapun kita upayakan untuk tinggalkan. Kalau terjatuh, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, kisah tentang perang Zatu Salasil. Perang Zatu Salasil. Di mana orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, ketika kaum muslimin, melihat kaum muslimin yang gagah berani, walaupun kecil, kurus, tapi berani berjihad, mereka ketakutan. Maka pimpinannya, mengikat tentaranya, jangan lari. Dirantai semua. Kakinya atau badannya, tangannya, diikat satu dengan lain, sambung-menyambung. Gak boleh lari, pokoknya hadapi kaum muslimin. Apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin, justru mencari mati syahid, dengan gagah berani menyerang mereka, mereka ketakutan. Sehingga ada yang lari, sehingga yang tidak lari ketarik-tarik. Akhirnya mati karena saling tarik-menarik. Lihatlah, Allah rendahkan, Allah hinakan mereka. Mereka, badan mereka lemah karena lemahnya keimanan mereka. Kenapa mereka lemah keimanannya? Banyak perbuatan dosa dan maksiat. Mereka adalah para pezina. Dan juga suka curang, dusta, dan dosa-dosa yang lainnya. Sehingga yang kuat, yang besar itu hanya badan-badannya saja. Tapi imannya, hatinya lemah. Wa minha, dan di antara pengaruh dosa yang berikutnya. Pengaruh jelek dosa yang berikutnya adalah hirmanut ta'ah, terhalangi dari amalan-amalan ketaatan. Terhalangi. Falau lam yakun lidzambi 'uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalah. Kalau seandainya pengaruh jelek dosa tidak ada kecuali hanya satu ini saja, yaitu seseorang terhalangi dari ketaatan, sudah sangat mengerikan. Apalagi pengaruh dosa itu banyaknya minta ampun. pengaruh dosa itu sangat banyak. Kalau saja cuma satu pengaruh jeleknya, yaitu seseorang terhalangi untuk melakukan ketaatan, ini sudah sangat mengerikan. Ya suddu an ta'atin takunu badalah, maka dosa tersebut menghalangi dia dari ketaatan. Kalau dia enggak bisa melakukan ketaatan, apa yang dilakukan? Otomatis dosa lagi. Ya kan? Dia berbuat dosa. Berbuat maksiat. Nah, sehingga terhalangi untuk sholat jamaah. Karena dia maksiat. Wali'adzu billah. Terhalangi hadir di majlis ilmu. Terhalangi untuk melakukan ketaatan dan yang lainnya. Wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra. Sehingga dia terhalangi dari jalan-jalan ketaatan yang lainnya. Nah, mau melakukan ketaatan terhalangi. Akhirnya dia berbuat dosa. Perbuatan dosa ini menyebabkan dia terhalangi untuk melakukan ketaatan berikutnya. Ayolah, tobat aja lah. Mau tobat. Nah, karena dosa tadi menghalangi dia, dosa tadi manggil lagi. Nah, dosa yang satu dia kerjakan, dosa yang lain manggil. Aku juga dikerjakan. Nah, awalnya cuma pacaran, maka zina memanggilnya. Akhirnya dia berzina. Nah, takut ketahuan, maka membunuh pun memanggilnya. Dia akhirnya membunuh orang yang dizinai. Karena takut ketahuan, akhirnya naam, supaya enggak pusing, minum khamr. Terjatuh. Satu dosa yang dikerjakan, terjatuh dosa kedua, terjatuh dosa ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sehingga terhalangi untuk tobat, terhalangi untuk melakukan ketaatan, malu untuk ketemu orang soleh, dan yang lainnya. Ini bahaya kemaksiatan. Maka jangan coba-coba. Yang lalu sudahlah berlalu. Tobat pada Allah Ta'ala. Yang akan datang, jangan lagi mencoba kemaksiatan. Satu kita berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Cuma sekali aja. Kamu bilang sekali saja. Nah, tidak bisa. Kamu akan terkena jeratan-jeratan setan. Nah, awalnya niatnya cuma sekali, akhirnya tidak bisa keluar lagi. Wal'iyadu billah. Fayang qati'a alaih. Maka dia terhalangi dari ketaatan tersebut. Tariqatun salisah. Yang kedua terhalangi. Tariqatun salisah. Terhalangi dari kebaikan yang ketiga. Summa rabi'atun. Kemudian terhalangi dari kebaikan yang keempat. Wahalumma jarra. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Terhalangi, terhalangi. Sebaliknya, kalau kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, mau taklimlah. Kamu takut kerjakan. Ketaatan yang lain memanggilmu. Ah, mau baca Al-Qur'an lah. Setelah baca Al-Qur'an, kebaikan lain memanggilmu. Ah, untuk mengamalkan ilmu, ah, untuk sedekah, ah. Kamu bersedekah, kebaikan yang lain memanggilmu. Semakin tinggi derajatmu. Naik, naik, naik terus seterusnya. Akhirnya banyak ketaatan yang kamu lakukan. Tetapi sebaliknya, melakukan kemaksiatan. Ah, sekali-sekali, cuma pandangan mata saja. Mulai, maksiat, dosa, minum khamr, zina, membunuh, bunuh diri, dan lainnya. Jatuh, jatuh, jatuh. Seterusnya, hati-hati. Jangan remehkan perbuatan dosa, walaupun kecil. Kalian menganggap dosa yang kalian lakukan itu seperti hanya mengibas seekor lalat. Sedangkan kami, kata para sahabat, di zaman Rasulullah, kalau melakukan perbuatan dosa, seakan-akan kami khawatir dihimpit oleh gunung yang besar. Jangan remehkan perbuatan dosa. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fayanqati'u alaihi bidzambi. Maka dia terhalangi, disebabkan satu dosa. Gara-gara bidzambi satu dosa, terhalangi ta'atun katsiratun, terhalangi dari ketaatan yang banyak. Kullu wahidatin minha, padahal satu saja ketaatan yang kamu kerjakan, khairul lahu minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia. Satu ketaatan yang kamu kerjakan, ketahuilah, itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia. Gara-gara maksiat, ingin merasakan maksiat yang sedikit, akhirnya sekian ketaatan-ketaatan kamu tinggalkan, gara-gara ingin coba-coba bermaksiat. Maka halangi diri kita ini dari bermaksiat agar kita tidak terhalangi mendapatkan naam, bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang mana satu ketaatan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia. Kita melakukan ketaatan naam, maka kita akan mengerjakan ketaatan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Wahada karojulin akala aklatan aujabat lahu mirdotan towilatan. Hal ini seperti ada seorang laki-laki, dia makan, padahal makanan ini dilarang, ya. Tapi dia penasaran, dimakannya makanan yang dilarang tersebut. Dia makan dengan satu kali makan, ternyata menyebabkan dia sakit yang berkepanjangan. Gara-gara makan itu, mencret, menggigil, demam, masuk rumah sakit, diimpus, segala macam yang lain. Sakit berkepanjangan. Mana'athu min iddati akalati atyaba minha. Akhirnya dia terhalangi untuk makan makanan yang lebih baik daripada itu. Padahal banyak makanan-makanan yang lebih enak, lebih bergizi, lebih sehat, lebih murah, bahkan gratis. Tapi karena penasaran dengan makanan yang aneh tadi, bentuknya saja sudah mengerikan, rasanya juga menjijikkan, pedesnya menyakitkan, berduri dengan dia coba-coba saya sekali. Dia makan, akhirnya sakit berkepanjangan, akhirnya tidak bisa mencoba makanan-makanan yang lebih enak. Itulah perumpamaan ketika seseorang mau bermaksiat kepada Allah Ta'ala, mau berbuat dosa. Mikir-mikir, jangan-jangan gara-gara perbuatan dosa satu yang kamu kerjakan ini, kamu terhalangi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wa hadha karujulin akalla akalatan awjabat lahu mirdotan tawilatan mana'athu min iddati akalati atyaba minha fallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Di antara pengaruh maksiat yang berikutnya yaitu tuqassirul umur, memendekkan umur. Lalu maksiat umurnya menjadi pendek. Naam. Dan insyaallah perkara ini kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang biiznillah insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu rahimakumullah. Sudah masuk salat Isya untuk azan terlebih dahulu.